إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. السلام عليكم ورحمة. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian ilmiah hadis pagi dari pembahasan tema sikap muslim di dalam menghadapi musibah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad Hafizullahullah. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada إخوان dan أخوات أعزكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang nikmat itu tidak dapat kita hitung. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat kufur. Karena itu, atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, dan seandainya engkau kufur, maka sesungguhnya azabku ini sangat pedih. Jadi syukur ini sangat penting bagi kehidupan seorang muslim dan muslimah. Bagaimana yang pernah saya jelaskan tentang syukur, bahwa syukur itu kita mengakui dengan hati kita, dengan i'tiqad kita, dengan keyakinan kita, bahwa semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dan kepada seluruh makhluk ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat itu semuanya dari Allah. Kemudian yang kedua, kita banyak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menampakkan nikmat itu. Yang ketiga, yang pokok, bahwa nikmat itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering dikatakan oleh para ulama, al-syukru ta'atul mun'im. Syukur itu yaitu taat kepada yang memberikan nikmat. Kalau kita terlalu taat dan kita istiqomah dalam ketaatan itu, insya Allah nikmat itu Allah akan tambah. Tapi kalau orang sudah banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, maka yang Allah turunkan azab. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ma yas'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Maka Allah sebenarnya tidak akan mengazab kamu, in syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nisa, ma yas'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Maka Allah itu tidak akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan juga kamu beriman. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Mengapa Allah akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman? Artinya Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan kamu beriman. Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Dalam surah An-Nisa ayat 147. Jadi syukur ini sangat penting, dan kalau manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak taat kepada Allah, Allah akan turunkan azab. Ikhwan fil din, a'azakumullah, pada kesempatan hari Ahad ini di bulan Zulqa'dah, di akhir-akhir Zulqa'dah 1422 Hijriah, saya akan membahas tentang yang berkaitan tentang masalah musibah. Bagaimana kita mengobati kesedihan, kesusahan, kesulitan dari musibah yang menimpa kita. Karena terus terang bahwa kita selalu ditimpa musibah, dan musibah ini bentuknya banyak, baik terhadap diri saya, diri antum, seluruh kaum muslimin itu menimpa musibah. Bentuknya banyak musibah itu. Maka kita melihat bagaimana penjelasan para ulama dengan dasar ayat dan hadis Nabi terhadap musibah ini, agar kita terhibur dengan berbagai macam musibah yang menimpa kita. Kemungkinan kita tidak bersyukur kepada Allah SWT, kita introspeksi terhadap diri kita. Kemungkinan kita kurang taat kepada Allah dan yang lainnya. Tapi musibah kalau kita betul-betul mengimani dan kita redha dan qadar kepada Allah, itu sangat baik buat kita. Akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Jadi kalau saya bicara hari ini tentang berkaitan dengan masalah musibah, karena banyak sekali dari saudara kita, teman-teman kita, kaum muslimin yang tertimpa musibah, maka dia harus memahami musibah yang dia terkena itu, bahwasanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang saya akan sebutkan nanti satu persatu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi musibah yang menimpa manusia ini sangat banyak. Apakah bentuknya sakit? Ada orang yang sakit cuma sebentar, ada yang sakit terus menerus, ada dia sendiri yang sakit, ada terkadang istrinya sakit, terkadang anaknya, terkadang orang tuanya, dan itu tidak berhenti. Ini merupakan musibah. Ada yang sebentar sembuh, ada yang penyakitnya menahun, dan dengan kita berobat mengeluarkan biaya yang sekian banyak, ini musibah. Kemudian juga ada juga yang bentuknya kematian. Ada yang kematian istrinya, anaknya, saudaranya, saudara kandungnya, kakaknya, adiknya, orang tuanya, apakah suaminya atau yang lain. Ini selalu menimpa manusia, musibah itu. Yang dia harus ketahui bahwasannya ini sudah muqaddar, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tulis sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada juga, jadi seperti tadi, tentang kematian. Maka di saat orang terkena musibah dengan kematian, yang dia harus ucapkan ucapan yang baik. Jangan mengucapkan dengan ucapan yang keluh kesah, karena di saat ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itu doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus mengucapkan kalimat yang baik, mendoakan yang diajarkan oleh Rasulullah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma zurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Dia juga mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan kami ini akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibahku ini, dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Nah, kita minta hadis ini sahih dari Imam Muslim. Di ketika terjadi musibah menimpa kita bentuknya kematian, apa kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibahku ini. Wa akhlifli khairan minha. Dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Itu ucapan yang kita ucapkan ketika kita terkena musibah. Kemudian bagi teman-teman atau saudara yang tidak terkena musibah, dia mestinya mengucapkan tasliyah dan takziah kepada orang yang terkena musibah. Jadi kita ini kurang seperti itu. Jika ada saudara kita yang terkena musibah dengan meninggal saudaranya, meninggal orang tuanya, meninggal adiknya, meninggal anaknya, atau suami atau istri, kita diam saja, maksudnya nah, kita ucapkan, ucapan takziah, ucapan hiburan kepada saudara kita itu. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Inna lillahi ma'akhadz, walahu ma'a'ta, wa kullu syai'in indahu bi'ajalin musamma, fal tasbir wal tahtasib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini terdapat dalam Hisnul Muslim, sebuah kumpulan doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Disitu disebutkan tentang doa takziah. Jadi kalau ada yang terkena musibah, bukan kita diam, kita hibur dan kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah dan oleh para sahabatnya, Inna lillahi ma'akad, sesungguhnya bagi Allah apa yang ia ambil, walahu ma'afa, dan bagi Allah apa yang Allah telah berikan, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah dengan waktu yang sudah ditentukan. Fal tasbir wal tahtasib, dalam kau sabar dan dalam kau mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diucapkan. Bukannya kita bilang, banyak teman-teman yang terkena musibah, tapi kita lihat, jadi kita tahu, minimal kita ucapkan ini, Inna lillahi ma'akhadha, walahu ma'a'ta, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, fal tasbir wal tahtasib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian juga ada yang biasa diucapkan di masyarakat, yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azhar, yaitu a'azamallahu ajrak wa ahsana azza'ak wa ghafara limayyitik. A'azamallahu ajrak, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar kepadamu. Wa ahsana azza'ak, dan mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih baik dari apa musibah yang menimpa kamu. Wa ghafara limayyitik, dan Allah mengampunkan mayit kamu, ada orang kematian di antara kamu. Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi yang biasa dilakukan di masyarakat. Jadi kita mengambil yang pertama, Inna lillahi ma'afaq wa lahu ma'afa wa kullu syai'in 'indahu bi ajrin musamma, fal tasbir wa tahtasib. Jadi musibah banyak yang menimpa kita dan saudara-saudara kita, maka kita hibur, takziah, dengan dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya, dan juga sahabat terhadap sahabat yang lainnya. Kemudian untuk musibah yang lain, ya seperti kekurangan harta, ada orang yang kehidupannya pas-pasan, atau juga mencari mangsa itu sangat sulit, ini juga merupakan musibah, tapi tetap dia harus sabar dan dia harus berusaha. Kemudian juga kemiskinan, ini juga musibah, dan kita harus sabar, karena dengan kemiskinan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah itu baik buat kita. Karena perbedaan antara orang yang miskin, orang yang fakir nanti dengan orang yang kaya pada hari kiamat, yang dua-duanya orang yang taat, yang miskin, fakir dan orang yang kaya ini dua-duanya taat. Perbedaan masuk surga orang yang fakir dengan orang yang kaya ini, yang kedua-duanya taat kepada Allah, yang dua-duanya masuk surga, perbedaannya 500 tahun. Orang fakir dulu masuk jannah, baru kemudian orang kaya. Karena hisabnya orang-orang yang kaya itu sangat berat. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah kesulitan, kemiskinan, Ya kita sabar, tapi bukan berarti kita tidak usaha. Sering yang saya sampaikan, kita wajib mencari ma'isyah, kita wajib mencari nafkah. Tapi menurut kemampuan yang ada pada kita. Jadi kalau kita memang dikasih atau diberikan oleh Allah, ya pas-pasan, ya kewajiban seorang istri untuk menerima dan sabar. Tidak boleh banyak menuntut dan dia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nafkah yang suaminya itu berikan, yang dia hanya mampu demikian setelah dia berusaha semaksimal mungkin. Kemudian juga musibah yang lain, yaitu bentuknya kesulitan, kesusahan hati, ketakutan, penderitaan, bencana, banjir, seperti yang kita alami teman-teman kita juga banyak yang terkena banjir pada beberapa hari ini, ya sejak pekan yang lalu. Ini juga merupakan musibah bagi orang-orang yang beriman, merupakan musibah. Sehingga orang yang berbuat maksiat merupakan azab. Kalau seandainya di satu tempat orang itu diam saja tidak mengingkari kemungkaran, maka azab itu Allah ratakan kepada seluruhnya. Kalau diam, orang-orang yang beriman dari perbuatan dosa dan maksiat dilakukan oleh orang sekitarnya, maka Allah azab seluruhnya tanpa kecuali. Dia menyebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi ya musibah yang menimpa kaum muslimin, apakah bentuknya bencana, longsor, kelaparan, kemudian juga tidak ada pakaian seperti kemana orang yang kebanjiran tidak ada pakaian sama sekali, ini merupakan musibah. Ada lagi yang bentuknya kecelakaan dan yang lainnya. Maka musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah itu yang pertama akan menghapuskan dosa-dosa kita, yang kedua akan mengangkat derajat kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "May yusibul muslima min naqabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syauqati yusafuha illa kafara Allahu biha khatayahu." Maka Nabi tidaklah menimpa seorang mukmin, seorang muslim dari kesulitan, dari penyakit, dari kesedihan, dari kegundah gulanaan sampai duri yang mengenai dia itu akan menghapuskan dosa-dosa dia. Jadi Nabi menyebutkan bahwa musibah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sekali lagi, azamullah. Yang perlu anda ingat juga bahwa dalam hidup ini tidak lepas daripada musibah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah SWT berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. "Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. "Wa ilaina turja'un." Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Di sini disebutkan Allah akan uji kita bis-syarri wal khairi. Fitnatan ay ibtilaan wa imtihanan. Bisyar dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim, yaitu dengan kejelekan, dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dengan bencana, dengan penyakit yang lain, itu syar. Wal khair dengan kesenangan, dengan nikmat, dengan kekayaan dan yang lain, itu ujian, semuanya ujian. Fitnah wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kemudian juga dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, "Wa balawnahum lilhasanati wassayyi'at." Kami akan memberikan kepada mereka cobaan lilhasanati wassayyi'at. Kita lihat di dalam surah Al-A'raf, "Wa balawnahum lilhasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un." Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. "Wa balawnahum bilhasanati wassayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami uji mereka dengan yang baik-baik, bilhasanat, wasayyi'at, dengan yang buruk-buruk, dengan bencana yang buruk-buruk, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan dan ujian ini akan selalu mengiringi seorang mukmin. Dan tentunya cobaan dan ujian ini tujuannya sangat baik buat kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan jelaskan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Ibnu Qayyim yang hidup pada abad ke-8, yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau menjelaskan dalam kitabnya ini Zadul Ma'ad fi Hadiyah Khairul Ibad. Beliau menjelaskan fasal fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji harril musibati wa huzniha. Petunjuk Nabi SAW untuk mengobati, yaitu kesulitan, musibah, dan kesedihan ketika kita menghadapi musibah itu. Beliau membawakan ayat yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan beri kabar gembira kepada mereka yang sabar, yang apabila mereka tertimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah ini di ayat 155 di awalnya Allah menyebutkan tentang cobaan. Di ayat 155 di awalnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan. وَالْجُوعِ, kelaparan. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, dan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wat tamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyir as-sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini ayat sebagai mukadimah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apabila kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin tusibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ijurni fi musibati wa akhlifni khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibati fi musibatihi wa akhlaf lahu khairan minha." Rawahu Ahmad. Dan tidak ada seorang yang tertimpa musibah kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah ganjaran kepadaku dari musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Illa ajarahullahu fi musibati, dan Allah akan berikan ganjaran pada musibahnya, berikan pahala dalam musibahnya itu. Wa akhlaf lahu khairan minha, dan Allah akan gantikan yang lebih baik daripadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di kitab Al-Janain. باب ما يقال عند المصيبة. فابن القيم: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلى عن مصيبته. Termasuk kalimat yang sangat baik, sangat dalam untuk mengobati orang yang tertimpa musibah dan sangat bermanfaat buat dia di dunia dan di akhirat. Karena dalam kalimat ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, ini mengandung dua pokok yang besar. Apabila seorang hamba memenuhi dua pokok ini, maka dia akan terhibur dengan musibahnya. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, annal 'abda wa ahlahu wa ma lahu milkun lillahi 'azza wa jalla haqiqatan. Wa qad ja'alahu 'inda al-'abdi 'ariyah. Sesungguhnya seorang hamba, keluarganya apakah itu suaminya, apakah istrinya, apa anaknya, apa orang tuanya, wa ma lahu dan hartanya, ini milik Allah. Secara hakikat milik Allah. Dan Allah memberikan kepada seorang hamba sebagai pinjaman. Apabila Allah mengambil, maka pada hakikatnya Allah mengambil barangnya. Karena Allah meminjamkan sesuatu itu kepada kita. Jadi kalau Allah mengambil, mewafatkan saudara kita, kakak kita, adik kita, anak kita, suami, istri, orang tua, paman dan yang lainnya, itu pada hakikatnya Allah mengambil haknya Allah, artinya miliknya Allah. Karena itu bukan milik kita. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini pada hakikatnya diliputi dengan dua keadaan. Pertama, tidak ada sebelumnya. Kemudian tidak ada sesudahnya. Jadi ini yang harus kita yakini, yang harus kita pahami. Bagaimana kelantung lihat kisahnya Ummu Sulaim. Dengan siapa? Dengan Abu Talha. Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Ketika anaknya meninggal, dia tidak beritahukan suaminya. Anaknya meninggal. Yang biasanya perempuan itu tidak tahan dia dan tidak sabar. Justru ketika anaknya sakit sampai meninggal, dia sabar. Bahkan ketika suaminya pulang tanya bagaimana keadaan anakmu, dia lebih senang daripada sebelumnya. Artinya mati. Kemudian dia sebagai seorang istri melayani suaminya. Sampai malam itu bercampur dengan suaminya. Kemudian setelah bercampur baru diberitahu. Setelah dihibur suaminya diberitahu. Bagaimana kalau ada seseorang itu meminjamkan sesuatu kepada kita, kemudian orang itu minta miliknya, apakah berhak untuk kita tahan milik itu? Kata Abu Talha, tidak boleh kita tahan, kita berikan. Kemudian kata Abu Sulaim, demikian juga anak kita. Ini milik Allah. Allah mengambil anak kita. Pada saat pertama mendengar itu dia berisik, kenapa sampai sudah terjadi seperti ini baru kau beritahukan? Kemudian dikabarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul mendoakan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dari malam kamu. Kemudian diberikan berkah oleh Allah SWT dengan lahirnya anak yang saleh sesudah itu. Jadi ini tentang masalah kita ini milik Allah SWT. Dan itu ada contoh dari sahabiyah. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, pokok yang kedua, anna masir al-'abdi wa marja'ihi ila Allah maulahu al-haq wa la budda an yukhallif ad-dunya wara'a dhahrihi wa yaji'u rabbahu fardan kama khalaqahu awwal marrah bila ahlin wala malin wala 'ashirah walakin bil hasanati was sayyi'at. Bahwa kembalinya seorang hamba itu kepada Allah yang hak. Bahwa kembali seorang hamba ini kembalinya kepada Allah yang hak. Dan dia pasti akan meninggalkan dunia ini. Pasti dia akan meninggalkan dunia. Dia akan datang kepada Allah dengan sendirian. sebagaimana Allah menciptakan pertama kali, tanpa ada keluarga, tanpa ada harta, tanpa ada istri, tanpa ada anak, tanpa ada harta dan tanpa ada keluarga, dia datang kepada Allah dengan kebajikan yang dilakukan dan dengan dosa yang dia lakukan. Jadi ini dua pokok yang harus diketahui. Yang pertama, bahwasannya kita ini milik Allah. Inna lillahi. Kita ini milik Allah. Inna lillah. Kita ini milik Allah semuanya. Kemudian yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita lahir dengan sendiri, maka kita akan kembali kepada Allah dengan sendiri. Dan kita akan membawa kebaikan dan juga kesalahan yang kita lakukan. Dan akan dihisab dengan dosa yang kita lakukan dan juga kita akan ditimbang dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalau seperti ini keadaannya, kata Ibnu Qayyim, bagaimana seorang itu akan selalu bergembira dengan apa yang ada, atau dia sedih dengan apa yang tidak ada dari dia? Karena pada akhirnya dia tidak punya apa-apa datang ke dunia ini dan akan kembali kepada Allah. Jadi jangan terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan dan jangan putus asa terhadap apa yang hilang daripadanya. Kalau ini dipahami, dia pikirkan tentang asal dia dan kembalinya dia kepada Allah, ini merupakan a'zamu ila jihadat jah. Ini merupakan sebesar-besar penawar dari musibah yang menimpa kita. Jadi pembahasan kita yang pertama ini tentang ilaj, artinya mengobati musibah yang menimpa kita, dibawa oleh Muqayyim dua pokok yang harus diketahui. Kemudian selanjutnya yang kedua, jadi yang tadi itu masuk poin yang pertama. Ini tentang nomor-nomor ini saya sendiri yang memberikan poin-poinnya supaya gampang untuk memahaminya. Yang kedua, dalam kitab aslinya Zadul Ma'arif tidak ada poin pertama, poin kedua. Jadi saya untuk memudahkan, yang tadi saja yang ada itu dua pokok, yang besar, yang pertama dan kedua. Itu sebagai yang pertama, bagian yang pertama yang harus kita yakini. Yang kedua, al-yakin anna ma'asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma'asa lam yakun liyusibah. Kita harus yakin poin yang kedua dalam mengobati musibah yang menimpa kita. Kita harus yakin bahwasanya musibah yang menimpa kita itu tidak akan luput. Dan apa yang luput tidak akan menimpa kita. Jadi kita harus yakin musibah yang menimpa kita itu tidak akan luput. Kalau sudah ketentuannya kita kena musibah itu, ya sudah pasti akan kena. Dan apa yang luput tidak akan mengenai kita. Apa yang luput, yang katakan Allah, kita ini luput dari musibah itu, kita tidak akan kena. Dan tentunya harus kita yakini, kita yakini dan kita imani tentang masalah ini. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam Al-Qadha wal-Qadar. Dan tentunya ini banyak hikmahnya. Seperti disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 22, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 22 23, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu pun bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan tidak ada musibah yang menimpa di bumi, di muka bumi ini, apa saja bentuknya, apa saja, apakah itu longsor, apakah itu banjir, apakah itu gempa, ya, apa saja bentuknya, itu semuanya sudah maksud. Apakah itu peperangan, terbunuh, celaka dan yang lainnya yang terjadi di muka bumi ini, atau yang terkena pada diri kita, ini semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz. Biar kita yakin, sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dijelaskan yang demikian oleh Allah supaya apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kenapa? Yang menimpa kita sesudah kita terkena musibah, insya Allah Allah gantikan yang lebih baik buat kita. Atau ketika mendapatkan kesenangan, jangan terlalu gembira, karena sebentar lagi akan hilang kesenangan itu. Betapa banyak orang-orang yang mendapatkan kegembiraan, kesenangan, kemudian setelah itu dia mendapatkan musibah yang besar. Ini yang kedua, ini harus kita yakini. Apalagi kita sebagai seorang mukmin, ya, seorang mukminah harus kita yakini. Kemudian yang ketiga, wa min ilajihi ayyadura ila ma usiba bih fa yajidu rabbahu qad adqa 'alayhi mithlahu aw afdala minhu wa dhakara lahu in sabara wa radiya. Jadi antara penawar atau obat musibah ini, diantaranya kita melihat kepada musibah yang menimpa kita, pada rakyatnya, pada hakikatnya Allah telah memberikan yang seperti itu atau yang lebih baik daripada itu. Ibaratnya Allah telah memberikan yang seperti itu atau yang lebih baik daripada itu. Dan Allah telah menyimpan ganjaran apabila dia sabar dan redha. Dan Allah menyimpan ganjaran untuknya apabila dia sabar dan dia redha. Jadi ketika seorang tertimpa musibah, maka dia harus melihat musibah yang menimpa dia itu sebenarnya ada yang lebih baik yang Allah telah berikan kepada dia. Umpamanya diberikan musibah dengan kematian anak, satu anaknya meninggal, bagaimana kalau seandainya semua anaknya diwafatkan oleh Allah? Satu yang meninggal ini Allah gantikan, sebenarnya diberikan yang lebih baik dari dia. Atau ada harta kita yang terbakar atau hilang, sebenarnya ada yang lebih baik yang kita miliki yang Allah telah tetapkan. Bagaimana ubangnya yang kebanjiran, pakaiannya habis, yang lain habis, tetap dia masih melihat masih ada yang lebih baik yang Allah berikan kepada dia. Dirinya sendiri, istrinya, anaknya, masih tetap ada pada dia. Gimana kalau dia semuanya hanyut? Semuanya hanyut, tidak disediakan oleh Allah SWT. Itu masih ada Allah yang berikan lebih baik. Dia masih bisa berusaha, masih bisa mencari nafkah, diberikan kesehatan dan lainnya. Jadi ada yang Allah berikan yang lebih baik daripada itu. Dan juga Allah akan berikan ganjaran jika dia sabar dan dia redha. Jadi sabar dan redha. Dan sabar itu inda sajmatil ula. Ketika pertama kali dia terkena musibah, dia sabar. Dan dia ucapkan kalimat yang baik. Tapi ini tidak menafikan tentang kesedihannya. Orang terkena musibah itu sedih saja. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah paham, orang yang paling paham di muka bumi ini tentang al-qada wal qadar, yang dia jelaskan kepada umatnya. Ketika anaknya meninggal Ibrahim, Rasulullah bersedih dan menangis. Sampai sahabat mengatakan, Rasulullah, apakah engkau menangis dengan musibah ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'aina tajma'u wal qalbu yahzan. Sesungguhnya mata itu menangis dan hati itu sedih, dan kita tidak mengatakan mengenai apa yang Allah redha ini. Wajar. Sampai Nabi mengatakan, yang berikut, wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim, kami semuanya bersedih. Jadi Rasulullah mengatakan kepada anaknya ketika meninggal. Sesungguhnya kami dengan meninggalnya engkau Ibrahim kami sedih, tapi tidak merasa, tidak teriak-teriak, tidak juga menyesali. Dalam artian, kenapa kok anak saya yang meninggal, kenapa kakak saya yang meninggal, kenapa adik saya, kok tidak yang lain? Tidak boleh, karena itu muqaddar, sudah Allah tentukan. Tidak boleh mengucapkan yang demikian. Jadi harus sabar dan redha terhadap Allah, dan itu yang lebih baik buat dia. Kemudian yang keempat, wa min ilaji an yutfi'a nara musibati bi ba'di ta'assi bi ahli al-masa'ib. Dan di antara penawarnya, yaitu dia padamkan panasnya musibah itu dengan melihat orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi antara penawarnya untuk memadamkan panasnya musibah itu, yaitu dengan melihat orang-orang yang terkena musibah. Jadi kalau kita lihat di muka bumi ini, tidak ada seorang pun menginginkan mereka terkena musibah. Tidak ada. Mereka mesti. Setiap tempat itu mesti ada orang yang tertimpa musibah. Dan musibahnya berbeda-beda. Ada yang kematian, ada yang penyakit, ada yang celaka, ada yang terbakar, ada yang lainnya. Maka kita melihat bahwa semua itu demikian. Sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa annahu law fattashal 'alam lam yara fihim illa mubtala imma bi fawati mahbubin aw husuli makruhin. Kalau dia teliti keadaan alam semesta ini di muka bumi ini, maka tidak dia lihat melainkan banyak sekali orang yang tertimpa musibah. Ada yang dia lepas berpisah dengan orang yang dia cintai. Orang yang dicintai dia berpisah dengan orang yang dicintai. Apakah istrinya, apakah suaminya, apakah anaknya, apakah orang tuanya. Atau sesuli makruhin, atau orang yang terkena apa-apa yang dia tidak sukai. Apakah bentuknya penyakit, kecelakaan, kebanjiran, kebakaran, fitnah, perang, dan yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim, bahwa syururad dunya ahlamu naumin. Atau kazilbil za'il. Kata beliau, bahwasanya kejelekan dunia ini ahlamu naumin, hanya bentuknya impian, sebentar saja akan hilang, pasti akan hilang. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu akhirat itu kekal dan abadi. Dunia ini paling orang hidup sampai 60-70 tahun. Sebentar, musibah itu sampai itu saja. Tapi kehidupan akhirat kekal dan abadi. Jadi kalau hidupan akhirat, kita hidup dunia ini ya enggak sampai setengah hari pun tidak. Karena satu hari itu 1000 tahun, setengah hari itu 500 tahun. Kita hidup 60-70 tahun. Makanya dikatakan bahwa seluruh dunia, kejelekan, kesulitan dunia itu adalah ahlamu naumin au kazilli za'il, seperti naungan yang akan hilang. Sebentar saja. Apabila engkau tertawa sedih di muka bumi ini, menjang, mesti ada orang-orang yang tertimpa musibah. Kemudian dibawakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu tentang satu kisah. Kata Hindun binti Nu'man, sesungguhnya kami melihat diri kami ini orang yang paling kaya, paling jaya, paling mendapatkan nikmat. Kemudian sore hari sebelum terbenam matahari itu, kami lihat diri kami orang yang paling hina, karena terkena musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang seperti itu. Paginya dia senang, sorenya dia susah. Paginya sehat, sorenya dia celaka. Paginya dia mendapatkan kenikmatan, sorenya dia mendapatkan musibah. Selalu seperti dalam kehidupan. Makanya dia harus lihat bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi yang tidak terkena musibah. Kemudian yang kelima, wa min ilajiha an ya'lama anna al-jaz'a la yarduha bal yudha'ifuha wa huwa fil haqiqati min tazayyud al-marad. Dan diantara penawar, bahwasanya dia mengetahui bahwa keluh kesah itu tidak akan menolak, tidak akan bisa menolak musibah. Keluh kesah itu tidak akan bisa menolak musibah. Bal yudha'ifuha, bahkan akan melipat gandakan musibah itu. Dan ini pada hakikatnya akan bertambah penyakit. Jadi orang yang terkena musibah selalu berkeluh kesah. Ini tidak boleh dia berkeluh kesah, mengeluhkan semuanya atau tidak reda dengan apa yang Allah berikan kepada dia dan mencaci maki musibah itu dan yang lainnya, tidak boleh. Dia terima musibah itu dan memang ketentuannya. Karena apa yang menimpa kita tidak akan bisa menolak. Umpamanya seorang kematian, dengan dia menangis sekeras-kerasnya umpamanya, dengan dia berkutusah, tetap dia akan kembali, anak itu yang mati tidak akan kembali. Saudara dia yang mati, orang tua yang meninggal, tidak akan bisa kembali, tidak akan bisa. Bahkan justru akan menambah musibah dia. Jadi buat apa? Dia harus meratapi, berkeluh kesah terhadap musibah itu. Ya, dia sabar dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi jaza keluh kesah itu, kalau meratap jelas hukumnya haram. Keluh kesah juga untuk mencaci maki musibah itu dibolehkan dan tidak akan bisa menolak musibah itu. Bahkan pada akhirnya akan menambah sakit hati kita. Kemudian yang keenam, wa min ilajiha ya'lama anna fawaqa sawadi sabr wa taslim wa huwa salat wa rahmat wa hidayah. Jadi antara obatnya kita harus mengetahui bahwa kita untuk mendapatkan ganjaran itu harus sabar menerima, jangan sampai hilang. Artinya kita mengetahui jangan sampai kita hilang ganjaran sabar, yaitu dengan kita bersabar dan menerima serta kita sholat. Seperti yang disebutkan dalam ayat, yaitu dengan kita sholat dan sabar, maka Allah akan memberikan rahmat dan hidayah. Allah menyebutkan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau kita terkena musibah, maka kita sabar, kita terima, maka akan mendapatkan salawat, rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, yang ketujuh oke. Lanjutannya wa min ilajah ya'lama anna jaza yusbitu aduwahu wa yasul sadiqahu wa yugdibu rabbahu wa yusirru syaitanahu wa yuhlitu ajrahu wa yudha'ifu nafsahu wa yudha'ifu nafsahu. Poin yang ketujuh, diantara penawarnya kita mengetahui bahwasanya keluh kesah itu akan membuat musuh itu gembira. Keluh kesah itu akan membuat musuh itu gembira. Dan keluh kesah itu akan menyakitkan saudara kita, menyakitkan teman kita, akan membuat Allah murka, akan membuat setan itu senang. Keluh kesah itu akan menghapuskan ganjaran dan melemahkan hati kita. Jadi orang yang keluh kesah itu membuat musuh itu gembira, setan itu senang, menyakitkan saudara kita, menyakitkan teman kita, membuat Allah murka, menghapuskan ganjaran, melemahkan diri kita, melemahkan jiwa kita dengan banyaknya keluh kesah. Tapi kalau dia redha, dia sabar dan dia redha, maka dia akan merasakan ganjaran. Tapi kalau dia meratap dengan memukul pipi, merobek-robek baju, atau dia mendoakan kecelakaan, teriak-teriak, ini justru dia murka kepada apa yang dikasihkan Allah. Membuat Allah murka, membuat setan itu senang, menghapuskan ganjaran. Jadi ya, sabar terhadap yang musibah yang menimpa dia. Kemudian yang kedelapan, wa min ilajiha ya'lamu anna ma ya'qibuhu as-sabru wal-ihtisab min al-lazzati wal-maqarrah adha'afa ma kana yahsulu bi baqa'i ma usiba bihi law baqiya 'alayhi. Jadi antara penawarnya, dia mengetahui bahwa kalau dia mengiringi musibah itu dengan kesabaran, dia iringi musibah itu dengan kesabaran, dengan mengharapkan ganjaran